Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan terakhir pada penjelasan Al-Mufassir rahimahullahu taala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di pada kalimat fawailun yawma idzin lil mukadzibin. Kemudian tafsir pada firman Allah taala alladzina hum fi khawdin yal'abun, yakni orang-orang yang mereka pada khawd, tenggelamnya mereka dalam kebatilan, yal'abun, mereka bermain-main. Qala rahimahullahu ta'ala ay khawdun fil batil wa na'ibun bihi, mereka tenggelam dalam kebatilan, dalam kebatilan, penentangan terhadap syariat Allah azza wa jalla. Wa na'ibun bihi, dan mereka bermain-main dengan kebatilan tersebut, mempermainkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan agama Islam sebagai candaan. Mereka hina dengan ucapan dan perbuatan mereka. Fa'ulumuhum wa buhusuhum bil'ulumi dharratil mutadhamminati litakdhibil haqq, maka pengetahuan mereka dan juga pembahasan-pembahasan mereka terhadap ilmu-ilmu yang bermadarat, yang semua itu adalah ilmu yang mengandung pendustaan terhadap kebenaran. Yang mereka lakukan adalah apa? Penentangan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wattasdiq bil batil, demikian pula pembenaran terhadap kebatilan. Mereka berusaha memutarbalikkan fakta, menjadikan kebenaran menjadi salah, kemudian kebatilan menjadi benar. Wa a'maluhum a'malu ahli al-jahli was-safahi wal-la'ib, dan perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan orang yang bodoh. Amalan mereka tidak dilandaskan dengan ilmu, hanya berdasarkan hawa nafsu. Apa yang mereka, demikian pula itu adalah, demikian pula itu subhanahu wa ta'ala sebagai canda, menjadikan agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai candaan, menjadikan agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai candaan. Bi khilafi ma 'alaihi ahlu tasdiqi wal iman. Jadi al-mukadzibin, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan apa? Al-wail. Yang telah kita dengarkan, al-wail adalah kalimatun jami'atun li kulli 'uqubatin wa huznin wa 'adzabin wa khaufin. Segala bentuk siksaan, segala bentuk kesedihan, segala bentuk ancaman dan rasa takut, Allah Azza wa Jalla menimpakan itu semua kepada mereka akibat perbuatan mereka ketika di dunia. Dan itu adalah akibat yang mereka sesali, namun penyesalan itu tidak ada gunanya. Mereka sakit, merasakan sakit di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka menyabarkan diri, namun hal itu semua tidak ada manfaatnya sama sekali. Bi khilafi ma 'alaihi ahlu tasdiq wal iman, kondisinya berbeda dengan orang-orang yang membenarkan dan orang-orang yang beriman. Bil dari ulumi an-nafi'ah, yang mereka ambil dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal a'malus salihah, dan mereka membekali diri dengan amalan-amalan salih, yang semua itu membutuhkan kesabaran, yang semua itu membutuhkan keteguhan dalam kalbu seseorang. Tidak jarang hati hamba Allah Subhanahu Wa Taala dibisiki, apakah kamu benar dengan kondisi seperti ini? Sampai kapan kamu seperti ini? Orang-orang bebas bertindak, kamu seperti di penjara. Senantiasa iblis dan bala tentaranya membisikkan kepada kalbu seorang hamba untuk menyimpang. Senantiasa iblis dan bala tentaranya membisikkan kepada kalbu seorang hamba untuk bergeser dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yaqin. Ma makna al-yaqin? Al-yaqin al-maut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga keistiqomahan. Karena yang namanya ibadah itu bukan hanya satu hari, dua hari. Beramal salih itu bukan hanya satu bulan, dua bulan, setahun, dua tahun, ataukah 10 tahun. Namun yang namanya ibadah itu butuh terus diperiksa, dijaga keutuhannya sampai datang kematian menjemput kita, dan disitulah kemenangan yang hakiki. Seorang hamba akan mendapatkan kemudahan ketika dia wafat, kemudian kehidupan yang lapang di alam barzakh. Demikian pula kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yauma yuda'una ila nari jahannam da'a, pada hari di mana orang-orang yang telah mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, yuda'una bermakna yudfa'una ilaihi daf'an, mereka didorong dengan paksaan, dorongan yang kuat, dorongan yang kasar. Yuda'una ila nari jahannam da'a, mereka dijerongkokkan, mereka didorong ke dalam neraka jahannam. Dan juga pada kalimat setelahnya, pada setelahnya Allah berfirman, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Bukan hanya mereka didorong dengan kasar, bukan hanya didorong dengan sangat kuat, namun mereka dihinakan dengan kalimat hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Rasakanlah ini adalah azab yang dulu kalian mendustakannya, tidak beriman kepadanya. Qala rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ay yawma yudfa'una ilaihi daf'an, pada hari di mana mereka didorong ke dalam neraka jahannam dengan daf'an, dorongan yang sangat kuat, dorongan yang sangat kasar, dorongan yang sangat menyakitkan. Wa yusaquna ilaiha sawqan anifan, dan mereka digiring ke dalam neraka jahannam dengan anif, dengan cara yang bengis. Bukan hanya dipersilakan kamu ke arah sana menuju neraka jahannam, namun mereka diseret, mereka didorong, mereka dipaksa, dan tentunya itu akan menyakitkan jasad-jasad mereka. Na'udzubillah. Wa yujarruna ala wujuhihim, bukan hanya jasad-jasad mereka terseret, namun mereka diseret pada bagian wajah-wajah mereka, yang mana itu adalah bagian yang paling vital, yang paling utama, dan itu sebagai bentuk perendahan. Mereka direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya, bukan hanya bagian punggungnya atau kakinya, diseret ya pada bagian wajah mereka. Apa yang terjadi? Wajah mereka rusak, wajah mereka hancur. Wa yuqalu lahum tawbihan wa lauman, dan dikatakan kepada mereka dengan bentuk penghinaan dan celaan, hadhihin naru allati kuntum biha tukadzibun, dan ini adalah neraka yang dulu kalian dustakan. Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman dengan adanya alam barzakh. Mereka tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Dan mereka bawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan logika mereka yang sangat pendek. Bagaimana manusia itu bisa dibangkitkan? Kan sudah hancur. Hanya tersisa tulang belulang. Ataukah bahkan hanya tersisa secuil dari tulang mereka? Ataukah bahkan tidak ada yang tersisa dari jasad mereka sedikit pun? Sudah hancur. Bagaimana mereka dibangkitkan? Nah, mereka bermain logika. Mereka bermain akal pikiran. Fal yaum, maka pada hari ini, dzuku adzabal khuldil ladzi la yablugha la yablughu qadru qadrahu wa la yusaf wa la yusaf la yublagu qadruhu wa la yusaf amruhu. Maka pada hari ini, dzuku adzabal khuldi, rasakanlah azab yang bersifat kekal, bukan hanya berbatas waktu, bukan hanya sebentar, namun azab yang kekal, dan itu tidak bisa mereka perbaiki sedikit pun. Nah, alladzi la yubla qadruhu, yang tidak bisa dibayangkan bagaimana besarnya kadar dari azab tersebut, dan tidak bisa disifati bagaimana perkara yang mereka rasakan. Azab yang sangat bengis, azab yang sangat berat, dan mereka dijaga oleh para malaikat yang sangat bengis, yang tidak ada rahmat sedikit pun kepada penghuninya. Baik, kemudian kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat ke-15. Allah Ta'ala berfirman, أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبَسِرُونَ إِسْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka ke berikutnya dengan mengatakan, afa sihrun hadha am antum la tubsirun, dengan dua penafsiran yang akan datang. Bila kita mengatakan maknanya adalah isyarat kepada neraka atau azab, maka afa sihrun hadha, apakah azab yang ada di hadapan kalian ini adalah sihir? Sihir artinya hanya sebatas pemandangan saja, ya, sekilas dari pandangan manusia yang hakikatnya tidak ada. Afa sihrun hadha, apakah azab yang kamu saksikan itu sihir? Apa jawabannya? Mereka bisa mengelak, oh ini sihir. Tidak mungkin. Mereka akan mengatakan bahwa ini adalah azab yang benar. Azab yang sangat pedih, azab yang sangat merikan. Ternyata azab itu benar-benar nyata menimpa mereka. Am antum la tubsirun? Allah mengatakan, am antum la tubsirun? Ataukah kamu tidak melihatnya? Azab itu sudah ada di hadapan kalian. Tidakkah kamu melihatnya? Apa jawaban mereka? Tidak mungkin mereka mengatakan, saya tidak melihatnya. Ada di hadapan mereka. Islauha fasbiru, maka sekarang masuklah kalian ke dalam neraka jahannam. Fasbiru, silakan sabarkan diri kalian. Sabarkan diri kalian dengan sengatan api yang sangat panas. Kemudian lilitan rantai yang sangat panjang. Pukulan-pukulan dari para malaikat. Sabarkan dirimu, tahan azab itu. Azab jahannam dengan tabajjur, mengeluh, teriak ke sana kemari, meminta pertolongan, meminta bala tentara untuk mengeluarkan dia, ataukah dia masih terngiang-ngiang dengan harta benda yang dia miliki untuk menebus kondisi dia dengan harta yang telah dia miliki. Sabar atau tidak sabar, Allah Azza wa Jalla mengatakan sawa'un alaikum, sama saja, tidak ada manfaatnya. Silakan, terserah kalian di dalam neraka jahannam, wahai orang-orang yang mendustakan. Nah, silakan apa ekspresi kalian? Silakan apa yang kalian lakukan? Mau mencari jalan keluar? Sungguh, jalan keluar itu tidak ada untuk kalian. Innama tujizawna ma kuntum ta'malun, semata-mata akibat pedih itu hanyalah kalian diberikan balasan atas apa yang telah kalian perbuat ketika kalian di dunia. Kalian tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak mau beriman terhadap Al-Qur'anul Karim, kalian tidak mau menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak menjaga keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita baca tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yahtamilu anna al-isharata ila an-nari wal-'adzabi, ada kemungkinan ataukah ada penafsiran isyarat, apa sihrun hadha, apakah sihir ini, apakah ini sihir, isyarat kepada neraka ataukah azab, apakah neraka ataukah azab yang ada di hadapanmu itu berupa sihir, hanya kamuflase saja, hanya bayangan-bayangan dalam pandangan saja, tidak ada kenyataannya. Nah, kama yadullu alaihi siyaqul ayah, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh konteks dari ayat 6 tersebut. Ai, yakni kalau kita memaknakan dengan yakni isyarat kepada neraka atau azab, maka maknanya adalah lamma ra'awun nara wal azaba qila lahum min babit taqri', ahadha sihrun la haqiqata lahu faqad ra'aytumuh, faqad ra'aytumuh. Naam, ketika mereka telah menyaksikan ayanan dengan mata mereka sendiri tanpa ada penghalang sedikit pun, telah mereka saksikan neraka jahannam, demikian pula berbagai macam azab yang ada di dalamnya, mereka dihinakan, ya, mereka direndahkan. Ahadha sihrun, apakah ini sihir? La haqiqata lahu, yang tidak ada hakikatnya. Nah, kosong, tidak ada. Nah, kenyataannya, diraba tidak ada, dirasakan tidak ada sakitnya. Faqad ra'aytumuh, sungguh kalian telah melihatnya. Azab itu ada di hadapan kalian, nyata. Am antum fid dunya la tubsirun, ataukah kalian ketika di dunia la tubsirun, kalian tidak melihatnya, yakni ay la basirata lakum wala ilma indakum, kalian belum memiliki pengetahuan, belum memiliki pengetahuan, artinya belum ada hujjah datang kepada kalian, barang siapa yang mendustakan akibatnya demikian demikian, azab Allah Subhanahu wa taala, nan yakni sakitnya demikian demikian, bagaimana kondisi malaikat yang menjaga neraka jahannam, apakah tidak ada ilmu kepada kalian? Nah, tidak ada pengetahuan di sisi kalian? Bagaimana jawabannya? Ilmu telah menyebar. Ilmu telah disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia telah mendengarkan mana perkara-perkara yang hak dan mana perkara-perkara yang batil yang harus mereka jauhkan. Bal kuntum jahilina bihadzal amr, bahkan kalian bodoh terhadap perkara ini, kalian mengetahuinya namun kalian tidak menerapkannya. Lam takum alaikum alhujjah, bal kuntum jahilina bihadzal amr, lam takum alaikum alhujjah, yani apakah belum datang hujjah kepada kalian? Wal jawabu intifaul amrayni, maka jawabannya bahwa hal itu semua terangkat dari kalian. Ilmu Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepada kalian, hujjah itu telah tegak atas kalian, maka tidak ada yang dituntut kelak pada hari kiamat kecuali pertanggungjawaban atas amalan yang telah kalian lakukan. Wallahu taala alim bisawab. Ini yang bisa kita baca. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.